12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 15 Juni 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Dua terdakwa kasus damkar modern di sidang hari ini. Brigadir Geofron Ahmad dianiaya 4 pria. Novel Baswedan ungkap ada jenderal polisi terlibat teror terhadapnya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM, Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern dengan kerugian 4,7 miliar rupiah dari pagu 17,5 miliar rupiah milik pemerintah Kota Banda Aceh mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Kamis hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim akan menyidangkan dua dari empat terdakwa yang sudah ditetapkan penyidik Kejari Banda Aceh. Keduanya adalah Ratsiati Yusri dan Deni Okta Pribadi selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Desan Karya Perdana yang juga ibu dan anak. Sementara dua terdakwa lainnya, Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Sekretaris Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan Aceh akan disidangkan terpisah. Keempat terdakwa diduga melakukan markup harga pembelian mobil damkar itu. Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh, nilai korupsi yang terjadi dalam kasus itu 4,7 miliar rupiah dari pagu 17,5 miliar rupiah. Selama ini, para terdakwa ditahan di dua hotel Predio dengan rincian, dua orang dititip di Lembaga Permasyarakatan Banda Aceh, dan dua orang lagi di Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Anak Lunga sejak Senin 8 Mei lalu. Saudara Lun, penganiayaan terhadap anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumut kembali terjadi. Brigadir Geofron Ahmad yang menjadi korban mengalami luka serius di bagian kepala. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Penganiayaan yang dialami personel Direktorat Pamobfit Polda Sumatera Utara itu terjadi di Jalan Veteran Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang, Rabu petang. Korban dicegat dua pria saat berangkat dinas dengan mengendarai sepeda motor. Oleh kedua pelaku, korban kemudian digiring ke sebuah gang. Salah satu pelaku kemudian menelpon seseorang yang diduga oknum aparat. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Ginting mengatakan, korban mengenal keempat pelaku, dua di antaranya disebut korban sebagai oknum aparat. Penyelidikan awal penganiayaan ini diduga kuat berkaitan dengan penangkapan seorang pria diduga teknisi mesin jackpot yang dilakukan korban bersama anggota Sabhara Polrestabes Medan Brigadir Yudi. Saudara Lun, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan buka suara mengenai kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Dalam sebuah wawancara kepada Time, Novel mengatakan bahwa serangan itu terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya. Kompas.com melansir. Saat diwawancara Time, Novel masih dalam proses penyembuhan terhadap matanya yang terkena siraman air keras. Sebuah pelindung mata terlihat terpasang di wajahnya untuk melindungi penglihatannya yang mulai membaik. Dalam perhitungan Novel, serangan air keras itu merupakan kali keenam dia mendapat serangan terkait pekerjaannya sebagai penyidik KPK. Pada 2011, sebuah mobil nyaris menabraknya saat dia mengendarai sepeda motor. Novel sempat berpikir bahwa itu adalah kejadian biasa. Namun pikiran itu berubah saat kejadian yang sama terulang pada pekan berikutnya. Novel pun menduga ada orang kuat yang menjadi dalang serangan itu. Bahkan dia mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, wali kota Roma yang berasal dari Partai Anti Kemapanan Gerakan 5 Bintang, meminta pemerintah Italia tidak lagi mengirim pengungsi ke kota tersebut. Wali kota Virginia Reggi mengatakan tambahan migran dapat memperburuk ketegangan sosial. Kompas.com melansir. Seruan itu disampaikannya menyusul kekalahan Gerakan 5 Bintang dalam pemilihan kepala daerah pada Minggu. Sejak tahun 2014, lebih dari 500 orang pengungsi tiba di Italia dengan menggunakan perahu. Dari jumlah tersebut, hampir 200 ribu orang ditempatkan di pusat penampungan di seluruh negeri. Menteri Dalam Negeri Italia telah meminta semua pemerintah kota untuk menyediakan tempat bagi kira-kira 250 ribu pengungsi baru tahun ini atau naik dari sekitar 180 ribu pada tahun lalu. Syederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Gamawan akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. CNN Indonesia melansir. Gamawan pernah diperiksa sebagai saksi untuk dua mantan anak buahnya Irman dan Sugiharto pada 2016. Penyidik KPK akan kembali menggali keterangan soal proses pengadaan proyek IKTP kepada Gamawan. Dalam persidangan kasus IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Gamawan mengaku sempat khawatir saat diberi tanggung jawab memimpin pelaksanaan proyek IKTP. Ia bahkan pernah meminta agar proyek itu tidak dikerjakan Kemdagri. Syederalun, Jepang memberlakukan undang-undang anti-teror pada Kamis, kendati protes berdatangan dari warga dan kritikus yang menganggap peraturan tersebut melanggar hak privasi rakyat. CNN Indonesia melansir. Majelis Tinggi Parlemen Jepang memberlakukan undang-undang tersebut setelah bersidang semalaman dan berdebat dengan oposisi yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe serta kecaman kepada Menteri Kehakiman Katsutoshi Kaneda. Bulan lalu, Majelis Rendah meloloskan RUU anti-teror tersebut. Adapun peraturan baru itu memberikan kekuasaan pada penyidik untuk mendakwa individu ataupun organisasi yang berkonspirasi melakukan terorisme atau kejahatan serius lainnya. Namun kelompok sayap kanan Jepang termasuk Asosiasi Pengacara Nasional dan Akademisi menolak RUU tersebut. Di sisi lain, pembisik data intelijen Amerika Serikat Edward Snowden dan Joseph Kanatachi, pelapor khusus PBB, sama-sama mengkritik undang-undang tersebut. Syederalun, tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban tanah longsor di Bangladesh yang telah menelan nyawa sebanyak 152 jiwa. Sementara itu, masyarakat di desa-desa yang terdampak longsor berusaha memberi bantuan menggunakan sekop dan peralatan lainnya untuk menggali jenazah dari timbunan tanah dan lumpur yang menimpa rumah mereka di tengah malam. CNN Indonesia melansir. Otoritas setempat menyebutkan ratusan rumah tertimpa batu, tanah, dan lumpur setelah hujan deras dengan curah 343 mm berlangsung selama 24 jam. Kepala Departemen Manajemen Bencana Riaz Ahmed mengatakan, longsor tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah Bangladesh dan menyebut jumlah korban masih akan terus bertambah karena beberapa lokasi belum bisa dicapai oleh tim penyelamat. Salah satu korban selamat, Khodeza Begum, menyebut 11 orang di desanya tewas akibat longsor. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 15 Juni 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.